Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillah fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammada abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tayyib, ahsantum barakallahu fikum. Zadakumullah wa iyaya ilman nafi'an wa amalan saliha. Allahumma amin. Tayyib, nuwasil darsana dil kitab al-adabil mufrad dil imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Faqala al-musannif al-imam Abu Abdullah Imam al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, haddathana Hamid ibnu Umara Abu Abdurrahman Al-Basri Qadi Kirman. Beliau seorang hakim di wilayah Kirman. Nazilu Naisabur. Nazilu Naisabur. Thiqatun. Qala haddathana Bakkar ibnu Abdul Aziz ibnu Abi Bakrah Al-Thaqafi. Bakkar ibnu Abdul Aziz ibni Abi Bakrah Al-Thaqafi. Kunyah beliau si Bakkar ini adalah Abu Bakrah Al-Basri. Bakkar Abu Bakrah. Nah, sama seperti nama kakeknya. Saduqun yahim. Saduqun yahimu. Nah. An abihi, dari ayahnya, yaitu Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Bakrah. Abdul Aziz bin Abdullah bin Abi Bakrah. Thiqatun. An jaddihi, dari kakeknya Abdul Aziz, yaitu Abu Bakrah. Barakallahu fikum. Naam. Nama beliau adalah Nufail ibnu Harith ibni Kaldah. Nufail ibnil Harith ibn al-Kaldah. Bin Amr bin Ilaj. Naam. Abu Bakrah al-Thaqafi. Waqila ismuhu masruhun. Waqila ismuhu masruh. Ada yang mengatakan namanya Abu Bakr adalah masruh. Nah. Waqila Nufai bin Masruh. Bukan Nufai bin Harith, tapi Nufai bin Masruh. Barakallahu fikum. Naam. Tayyib. Kannahu an-Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabilah yang memberikan kunyah itu kepada beliau. Naam. Abu Bakrah. Ya. Jadi yang ngasih kunyah itu adalah Nabi. Sebagaimana Ali, kunyah yang dari Nabi namanya adalah Abu Turab. Iya. Nah. Kalau dari nama anak Abul Hasan. Tapi kalau dari gelar Abu Turab. Nah, Abu Bakrah diberikan kunyah oleh Nabi ya, litadallihi bi Bakratin minat Taif. Litadallihi bi Bakratin minat Taif. Karena beliau menaiki Bakrah, barakallahu fikum, na'am, sejenis anyaman, ya, timba untuk mengangkut barang dari atas, dari bawah ke atas, barakallahu fikum, na'am. Ketika dia ingin kabur dari Taif, barakallahu fikum, na'am. Tayyib. Sahabiyun jalil. Sahabiyun jalil. Dialah salah satu sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia. Abu Bakrah Nufai ibnul Harith. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, qala kullu dzunubin yuakhirullahu minha ma syaa'a ila yaumil qiyamah. Nabi bersabda, setiap dosa-dosa akan Allah akhirkan hukumannya. Hukuman dosa-dosa yang kita lakukan itu akan Allah tunda. Nah, sesuai dengan kehendak Allah, sampai pada hari kiamat kelak. Ya. Dosa-dosa yang dilakukan oleh hamba itu akan Allah tunda. Nanti dia hari kiamat baru dibalas. Itu dengan ketentuan masyiatullah, kehendak Allah. Illa al-baghyu wa uququl walidaini au qati'atur rahimi. Kecuali dosa al-baghyu, yaitu menyakiti orang lain, menzolimi orang lain. Naam. Itu apa? Mesti kontan. Balasannya disegerakan. Wa uququl walidain. Yang kedua, ini yang antum harus waspadai juga. Hati-hati durhaka sama kedua orang tua. Ya, balasannya kontan. Nah. Yang ketiga, qati'atur rahim. Orang yang memutus hubungan kerabatnya. Nah, ya. Hubungan rahimnya, hubungan kekeluargaan. Orang yang memutus hubungan kekeluargaan juga akan kontan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di dunia. Yu'ajjilu atau yu'ajjalu li sahibiha fid dunya qabla al-maut. Hukumannya akan disegerakan bagi pelakunya ketika di dunia sebelum dia mati. Ya, jadi sebelum dia mati dibalas oleh Allah. Nah. Dan yang lebih mengerikan lagi dalam riwayat yang lain, dalam riwayat Abu Dawud nomor 4902, disahihkan oleh Syekh Al-Albani dalam Sahih Abi Dawud, selain kontan balasannya, ma'a ada tambahan, ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati. Ma'a ma yuddakharu lahu fil akhirati. Ya. Disertai hukuman yang akan disimpan bagi dia di akhirat. Artinya, hukuman di dunia itu tidaklah menghapuskan dosanya. Iya. Nah, jadi dia sudah dihukum di dunia, di akhirat nanti dihukum lagi. Biasanya kan yang namanya dosa itu menjadi apa? Kafarah, iya. Ketika dihukum di dunia selesai. Paham ya? Nah. Tapi dosa-dosa yang seperti ini enggak selesai. Di dunia sudah dihukum, di akhirat dihukum lagi lebih berat. Jadi jangan main-main dengan yang namanya durhaka sama kedua orang tua. Benar ini. Ya. Nah, jangan sampai antum membuat ayah dan ibu, abah dan umi menangis gara-gara kenakalannya antum. Hati-hati. Nah, kalau antum tidak mendapatkan maaf dari mereka, tidak mendapatkan keridhaan dari mereka, tidak bisa membuat mereka kembali bahagia dan tersenyum, jangan harap aman hidupnya antum. Benar ini? Ya, barakallahu fikum. Nah, hati-hati. Durhaka kepada kedua orang tua, barakallahu fikum. Kemudian orang yang memutus hubungan dengan keluarganya dan orang yang menzolimi saudaranya. Barakallahu fikum. Nah, sebelum kita menyebutkan beberapa fawaid, fawaid yang bisa kita ambil dari hadis yang pertama adalah at-tahdzir minal baghyi wa uquqil walidaini wa qati'atir rahimi. Faedah yang pertama dari hadis ini, kita akan mendapatkan peringatan, warning dari Rasul sallallahu alaihi wasallam dari yang namanya tindakan baghyu, menyakiti orang lain tanpa hak, tanpa alasan yang dibenarkan oleh syariat. Nah, barakallahu fikum. Ya, kalau orang tersebut merasa tersakiti, barakallahu fikum, dan tidak bisa memaafkan kita, siap-siap menerima konsekuensinya. Ya. Nah, sehingga di sini bagi para talabah harus berhati-hati ketika bercanda atau berguyon. Nah, kadang maksudnya sekedar guyonan atau bercanda mengundang gelak tawa, tapi dengan cara apa? Mengorbankan saudaranya yang dijadikan objek pembulian. Barakallahu fikum. Nah, iya. Entah menyembunyikan barang-barangnya, barakallahu fikum na'am, atau barakallahu fikum, ya, menempelkan sesuatu di belakangnya, dikasih apa namanya, solasi gitu ya. Nah, ditulis di situ barakallahu fikum, awas ya. Nah, manusia langka. Atau awas, galak ini orang. Barakallahu fikum. Nah, taib. Niatnya untuk barakallahu fikum guyonan, ya, untuk sebagai bahan percandaan. Nah, bagi kita biasa, tapi ketika yang bersangkutan tadi merasa tersakiti barakallahu fikum, iya, merasa terzalimi, nah, hati-hati. Ya, nah, balasannya kata Rasul kontan. Nah, barakallahu fikum. Sehingga ya, bercanda boleh bercanda, barakallahu fikum, berguyon boleh berguyon, tapi ingat jangan sampai konten yang Anda jadikan bahan guyonan dan candaan itu barakallahu fikum menyakiti hati orang lain. Paham ya? Nah. Perkara ini sebenarnya sangat rumit karena kita enggak tahu kadar di mana orang itu bisa bertahan dan tidak merasa tersakiti. Itu juga antum harus perhatikan. Menurut kita candaan seperti ini untuk teman yang satu ini biasa. Iya kan? Tapi ada teman yang lain, bagi dia itu sangat menyakitkan. Bedanya itu kita enggak bisa ngerti. Sejauh mana orang itu merasa tersakiti dan sejauh mana orang itu tidak merasa tersakiti. Ya. Sehingga hati-hati kalau menjadikan bahan candaan dan guyonan kalian itu seseorang. Karena kita enggak tahu kadarnya. Bisa jadi dia merasa tersinggung, bisa jadi tidak. Kita enggak tahu, kita enggak ngerti yang namanya hati orang. Bisa jadi dia senyum-senyum aja, cuman dalam hati dongkol. Ini orang, ya kan? Nah, barang cuman ikut ketawa, hahaha, gitu ya. Yang lain pada tertawa, dia ikut tertawa. Nah, tapi dalam hatinya dia tersinggung. Nah, itu masalahnya. Hati orang kita susah menebak, sehingga hati-hati. Kalau bisa jangan sampai menjadikan bahan guyonan kalian itu orang, sesuatu yang punya perasaan. Karena perasaan orang itu kita enggak ngerti. Mohon. Nah, iya. Barakallahu fikum. Tayyib. Hati-hati. Kemudian juga disebutkan di situ barakallahu fikum tadi, ya, uququl walidain, yang berikutnya juga jangan coba-coba kalian untuk menyakiti hati kedua orang tua kalian. Ayah, ibu, abi, ummi, barakallahu fikum, na'am. Aba dan umma. Barakallahu fikum, na'am. Itu juga akan menyebabkan hidup kalian sengsara dunia akhirat. Ya. Nah, barakallahu fikum. Yang merasa barakallahu fikum nakal-nakal, ya, membuat abi dan umminya sedih, kecewa, nah, segera minta maaf. Benar ini, ya, celaka hidup kalian kalau tidak segera minta maaf, kalau tidak segera minta keridhaan mereka, mumpung mereka masih hidup di dunia. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya. Ada orang yang barakallahu fikum enggak sempat minta maaf. Orang tuanya sudah keburu meninggal. Enggak tahu gimana orang itu. Iya. Nah. Bisa hidupnya seumur hidup susah terus. Orang yang dia zalimi yang harusnya dimuliakan meninggal. Bahaya hidupnya. Nah. Sehingga kalau orang tuanya masih hidup, segeralah. Jangan tunda-tunda. Malam ini telpon, minta maaf. Bi, umi, Ya, aku minta maaf. Aku sudah nakal. Aku sudah membuat Abi dan Umi kecewa. Dan seterusnya. Nah, setelah ini Ana berjanji tidak akan nakal lagi. Gak akan bikin Abi dan Umi kecewa lagi. Hum. Ya, sengsara hidupnya antum. Benar ini. Kalau antum bikin kecewa, ya, naam, ayah dan ibu. Barakallahu fikum, naam. Sengsara hidupnya. Kontan, dunia akhirat. Barakallahu fikum, naam. Yang ketiga adalah qati'atur rahim. Seseorang yang memutus hubungannya dengan kerabatnya atau keluarganya. Gara-gara warisan, biasanya, barakallahu fikum, naam, gara-gara kerjasama, ya, taib. Nah, kadang orang itu lebih mudah memaafkan orang lain daripada saudara sendiri. Barakallahu fikum. Nah, iya. Kalau orang lain, teman, tetangga, dia gampang melupakan. Tapi giliran barakallahu fikum, saudara sendiri, sepupu sendiri, keluarga sendiri, nah, dibawa mati. Ya. Jangan yang seperti itu. Barakallahu fikum. Nah, memutus hubungan dengan kerabat kita, dosanya juga sangat besar. Hukumannya juga akan disegerakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Nah. Faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis adalah fihi bayan anna jazaa'a tilkal umur yu'ajjalu li sahibiha qablal maut. Wala budda min ayyadhuqa mararata fi'lihi qablal mauti. Di dalamnya ada penjelasan bahwa balasan dari perkara-perkara, tindakan-tindakan seperti ini akan disegerakan untuk pelakunya sebelum dia mati. Nah, ya, pasti. Sudah. Kalau antum tidak segera meminta halal, meminta maaf, pasti akan dihukum kontan oleh Allah. Barakallahu fikum. Baik. La budda, kata beliau, pasti min ayyadzuqal, dia akan merasakan mararata fi'lihi, pahitnya konsekuensi dari perbuatan dia. La budda, dengan hadis ini pasti. Nah, barakallahu fikum. Qabla mauti, sehingga yang merasa hidupnya tidak baik-baik saja, ada saja masalah, ada saja problemnya, kok masalahku gak mari-mari yo. Ya. Habis ini, ada lagi yang ini. Habis ini, ada lagi yang ini. Terus seperti itu. Coba dikoreksi lagi, dicek lagi. Jangan-jangan ada dosa ini yang masih Anda tanggung. Imma Anda pernah menyakiti seseorang yang dia sampai sekarang belum bisa memaafkan. Diingat-ingat. Nah. Atau Anda pernah melakukan kedurhakaan kepada orang tua. Atau Anda memutus hubungan dengan keluarga. Ingat-ingat. Ya. Yang merasa hidupnya selalu saja barakallahu fikum. Nah. Dapat masalah susah. Bisa jadi itu bentuk hukuman Allah atas perbuatan Anda. Nah. Anda tidak akan mendapatkan kelegaan sampai meminta halalnya. Cari. Ya. Nah. Bisa jadi itu. Barakallahu fikum. Tayyib. Sebagaimana pernah terjadi barakallahu fikum di zaman tabi'in seingat saya, ya. Ada seorang yang matinya itu susah. Mutusnya itu susah. Gitu ya. Nah, mau dicabut, taruh lagi, cabut lagi. Wah, bingung orang. Ngapa nak satu ini kok matinya susah sekali? Ya, nah, tarik, mau lepas enggak jadi, lepas enggak jadi. Nah, barakallahu fikum. Ada yang ngasih tahu anak ini pernah bikin kecewa ibunya. Nah, dan pada saat itu memang ibunya enggak menghadiri ketika dia sekarat. Enggak ada. Ibunya sangat kecewa. Barakallahu fikum. Nah, akhirnya orang-orang tadi datengin ibunya. Bu, tolonglah bu, datang jenguk anaknya ibu. Susah matinya bu. Nah. Baik. Ya. Ibunya masih melengos. Tolonglah bu, ibu bantu bu, ini meninggalnya susah ini bu. Nah. Ya, akhirnya ibu itu merasa iba. Barakallahu fikum. Nah. Didatengin anaknya, ibunya bilang, "Udah lah anak. Ya, ibu maafkan semua kesalahan. Lepas. Mati." Nah. Jadi jangan main-main. Ya, barakallahu fikum. Nah. Yang merasa hidupnya tidak baik-baik saja, padahal sudah banyak melakukan kebaikan, ya, kok masih susah tadi ya? Nah, jangan-jangan Anda masih menanggung beban sakit hatinya orang. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Ya, la budda, pasti dia akan merasakan pahitnya konsekuensi dari perbuatan dia. Barakallahu fikum. Nah, faedah berikutnya yang bisa kita ambil, tayyib, fihi tanbih annal bala bisababi hadhil umur la yudfa'u bala al-akhirah. Nas'alullaha as-salamata wal-afiyata. Nah, di dalamnya ada tanbih bahwa bala malapetaka yang ditimpa oleh seseorang atau yang menimpa seseorang dengan sebab tiga kelakuan ini, ya, itu tidak akan bisa menepis dia dari bala malapetaka di akhirat. Barakallahu fikum. Nah, artinya walaupun di dunia dia sudah dihukum sama Allah, ya. Nah, disiksa oleh Allah. Itu belum cukup. Di akhirat kelak masih lagi dia menanggungnya. Makanya bahaya tiga dosa ini. Kalau antum tidak segera minta halalnya, nah, celaka dunia akhirat. Barakallahu fikum. Nas'alullah as-salamata wal afiyah. Sehingga kita memohon kepada Allah keselamatan, barakallahu fikum, dari dosa-dosa seperti ini. Allahumma amin. Naam. Dan yang terakhir, barakallahu fikum, bagaimana cara kita mengkompromikan antara hadis ini Tayyib, wa kaifal jam'u baina hadzal hadis wa hadis idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Idza aradallahu bi 'abdihil khaira ajjala lahu al-'uqubata fid dunya. Bila Allah menghendaki kebaikan pada seorang hamba, akan Allah segerakan hukumannya di dunia. Wa idza arada bi 'abdihi syarra amsaka anhu bidzanbihi. Amsaka anhu bidzanbihi. Akan Allah tunda hukuman dari dosa-dosanya. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Hatta yuwafiya bihi yaumal qiyamah. Sampai nanti pada hari kiamat baru ditotal semuanya. Ya. Nah, enggak dibalas di dunia. Artinya pada hadis ini menunjukkan kalau dosa itu ketika apa? Dihukum di dunia sebagai kafarat. Iya. Kalau seorang melakukan dosa kemudian dibalas sama Allah di dunia, di akhirat selesai. Paham ya? Nah. Lah ini dalam hadis dikatakan belum selesai, padahal di dunia sudah dihukum. Sudah dibalas. Paham? Bentuk zahir ta'arudnya ya, sekilas ada kontradiksi padanya. Barakallahu fikum. Nah. Tayyib. Al-jawab, barakallahu fikum, jawabannya tayyib, anna uqubatadz dzunub, bahwa hukuman dari dosa-dosa yang dilakukan oleh seorang hamba minha ma hiya kafaratun sebagiannya ada yang memang sebagai penghapus ya. Artinya ketika sudah dihukum di dunia, di akhirat selesai. Paham ya? Ada dosa-dosa yang seperti itu. Nah, barakallahu fikum. Wa minha, dan di antara bentuk hukuman tadi, barakallahu fikum, la yukaffiru dzunub. Dia tidak bisa menghapuskan dosanya, barakallahu fikum, bil kulli ya, secara total. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Iya. Artinya di akhirat dia juga akan mendapatkan hukuman lah, hukuman lagi. Nah, jadi hukuman terhadap dosa kita itu macam-macam. Ada yang ketika di dunia dihukum, di akhirat selesai. Ada yang di dunia dihukum, di akhirat dihukum lagi. Iya, barakallahu fikum. Nah, yang kedua ini yang saya bilang tadi apa? Lebih berat dan lebih berbahaya. Ketika kita menyakiti makhluk Allah yang punya perasaan, manusia, ya, orang tua, kerabat, sama apa, orang lain, tetangga, teman. Nah, makanya antum lihat dosa yang menyakiti orang dekat itu besar, ya. Nah, barakallahu fikum, seseorang yang berzina dengan istri tetangganya, besar dosanya, barakallahu fikum. Nah, tayyib. Ya. Dan beberapa riwayat-riwayat yang lain, ketika yang Anda sakiti itu adalah orang yang harusnya Anda lindungi, orang yang harusnya Anda jaga, orang yang harusnya Anda ayomi, tapi malah Anda sakiti dia, dosanya sangat besar. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ya. Sehingga atas dasar ini, barakallahu fikum, juga ada tanbih, peringatan, ya. Tidak sepantasnya juga bagi kita untuk minta disegerakan hukuman di dunia. Dengan dasar riwayat yang tadi, kalau Allah itu menghendaki kebaikan, maka disegerakan hukumannya. Tidak termasuk bimbingan Nabi, kita doa kepada Allah. Ya Allah, segerakanlah hukuman dosa-dosaku di dunia. Itu justru tidak sesuai bimbingan dia, bimbingan Nabi. Ya, nah, lo kan tadi katanya Ustaz, kalau diserahkan di dunia itu tanda kebaikan. Ya, itu yang menentukan Allah. Laisa minal adab, tidak termasuk etika yang baik. Ketika apa? Kita minta. Seolah-olah kita nantang. Ya. Seolah-olah kita sanggup menerima konsekuensinya di dunia. Bukan itu bimbingannya. Yang dibimbingkan oleh Nabi SAW adalah sebaliknya. Ketika Anda punya dosa, bukan minta disegerakan hukumannya di dunia, tapi apa? Minta diampuni. Bukan minta disegerakan. Mohon. Ya. Nah, kalau ada yang ringan, kenapa pilih yang berat? Itu baru cerdas. Ya. Sehingga kalau Anda merasa ada dosa, ada kesalahan, jangan minta, ya Allah, segerakanlah hukumanku di dunia. Itu salah. Tapi apa? Minta ampunan. Ya Allah, ampunilah dosaku. Nah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Nah, ada satu riwayat datang, barakallahu fikum. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengunjungi salah seorang sahabat beliau yang sakit cukup lama. Rasul curiga. Kok inti sakitnya enggak sembuh-sembuh? Rasul tanya, "Kamu pernah doa apa?" Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Maka sahabat tadi mengatakan, "Naam Rasul, saya pernah meminta kepada Allah, Allahumma ma kunta mu'akibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya." Jadi sahabat ini doa kepada Allah, "Ya Allah, dosa-dosa yang akan engkau hukum aku di akhirat, tolong di dunia saja disegerakan." Ya, Allahumma ma kunta mu'aqibi bihi fil akhirah fa'ajjilhu li fid dunya. Itu doanya. "Ya Allah, dosa-dosa yang rencanamu nanti dihukum di akhirat, mohon ya Allah, enggak usah di akhirat, di dunia saja." Ya, nah, pengennya apa? Biar di akhirat enak, tinggal nyantai, enggak ada lagi beban. Pikirannya seperti itu. Nah, ternyata benar dik. Enggak sembuh-sembuh sakitnya. Dikasih obat ini, itu, tetap terkapar. Apa kata Rasul? Setelah itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Subhanallah, la tutiquhu." Ya, maha suci Allah. Kamu enggak akan sanggup, saudaraku. Nah. Ya, untuk memikul beban hukuman tersebut di dunia. Barakallahu fikum. Naam. "Afala qulta?" Kata Nabi, "Tidakkah engkau mau berdoa kepada Allah? Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar." Nah, kenapa kamu enggak doa kepada Allah, ya Allah, datangkanlah kepada kami dunia yang baik, ya, akhirat yang baik, dan jagalah kami dari hukuman api neraka. Itu lebih bagus daripada kamu minta, ya Allah, segerakan di dunia. Ya kan? Lebih baik minta ampunan, bukan minta dihukum. Nah, barakallahu fikum. Tayyib. Fada Allahu lahu fasyafahu. Kemudian Nabi mendoakan orang tersebut, barakallahu fikum, dan orang tadi ya meralat doanya, sembuh habis itu. Nah, barakallahu fikum. Itu dalam riwayat Muslim dari sahabat Anas bin Malik, hadis nomor 2688. Ya. Nah, jadi tidak sesuai dengan bimbingan Nabi kalau antum minta apa? Hukumannya disegerakan di dunia, enggak akan mampu. Ya. Nah, karena ada dosa-dosa yang saking beratnya, barakallahu fikum, nah, di dunia enggak akan bisa kita pikul. Jadi yang benar itu bukan minta disegerakan di dunia, tapi minta ampunan. Ya, minta dimudahkan jalannya agar apa? Dimaafkan oleh orang yang kita sakiti. Bukan minta disegerakan. Bahaya. Gak bahaya tah? Nah. Ya, barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Tayyib. Itu yang bisa kita sampaikan. Barakallahu fikum. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.